rasane duh lae kelingan salat bawane janji nyawang sapa wae katone kok member karo slirane wong kangen tambane apa emas roro rina wengi neng nitro sana dudu katen dudu seliramu pinter banget ngeri itu nalikane tulung tepung mboten bingung hingga mboten liwong ketemu salam lam menesuamu cahayu kawe hati ketemu hingga mboten kelo wong kangen ngene ya rasane adulai lam lam suaramu, wong